Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu malam Kamis, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada bab Maja'a minat taglid. Ma jaa'a minat taqlidi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza 'abadahu. Pada bab ini, yakni bab tentang teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah, entah itu menjalankan sholat, berdoa, ataupun ibadah yang lainnya, baca Al-Quran, dia lakukan di sisi kuburan orang soleh. Itu ditegur oleh Rasulullah SAW dengan teguran yang sangat keras. Bahkan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika syururul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah SWT yang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Dia beribadah kepada Allah, salat, berdoa kepada Allah, qiraatul Quran, tapi di sisi kuburan orang soleh. Kaifa idza 'abadahu, lalu bagaimana jika dia mengibadahinya? Dia beribadah kepada kuburan orang soleh, dia beribadah menghadap kepada orang soleh, dia berdoa kepada orang soleh, tentu perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras. Karena perkara itu akan menjadi wasilah orang-orang tersebut akhirnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan dalilnya dalam kitab As-Sahih, akhrajul Bukhari, Muslim, Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dibawakan hadis Aisyah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, beliau menutup wajahnya. Beliau bersabda la'nutallahi yang 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Dilaknat orang yang melakukan perkara tersebut. Menjadikan kuburan-kuburan orang soleh atau kuburan nabi sebagai tempat ibadah. Dia lakukan ibadah di tempat-tempat tersebut. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sebagaimana kata Syekh rahimahullah, wali muslimin an Jundub ibn Abdillah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين. Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kematiannya, bikhamsin, yakni 5 hari sebelum kematiannya, atau 5 malam atau 5 hari, ya, 5 malam disebutkan di bahwa ini penjelasan dari Asy'ah, 5 malam, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum kematian beliau. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kematiannya, 5 malam sebelum kematiannya, beliau mengatakan inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku melarang dan mengingkari karena Allah untuk menjadikan seorang dari kalian menjadi kekasih untukku. Rasulullah melarang dan mengingkari jika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang di antara kalian sebagai kekasihnya. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan aku sebagai kekasihnya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalil disebutkan di sini al-mahbub ghayatul mahabbah. Kecintaan yang sangat, yang merupakan puncaknya kecintaan itu namanya khalil. Kecintaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan la takhudtu Abu Bakrin khalilan. Kalau sekiranya aku boleh mengambil atau menjadikan dari umatku seorang khalil, seorang kekasih, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai orang yang sangat beliau cintai. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Af'ala fala tattakhidul qubura masajidi masajida. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara itu. Nah, di sini telah kita baca pada pertemuan yang lalu, namun belum kita jelaskan tentang makna daripada hadis itu. Kita bacakan keterangan daripada Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidhullah. Dalam keterangan hadis tersebut yang diriwayatkan dari Jundub Ibn Abdillah, Jundub huwa Jundub bin Abdillah Ibn Sufyan. Jundub di sini adalah Jundub bin Abdillah bin Sufyan Al-Bajali. Al-Bajali Sahabiyun Mashhurun. Jadi namanya adalah Jundub bin Abdillah bin Sufyan Al-Bajali, seorang sahabat yang masyhur. Mata ba'da sittin radhiyallahu anhu, beliau meninggal dalam keadaan berumur 60 tahun lebih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala merinduinya. Ini yang pertama yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian di hadis tersebut disebutkan pula nama Abu Bakrin. Kalau sekiranya aku boleh menjadikan dari umatku seorang kekasih, sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Siapa Abu Bakar di sini? Abu Bakrin adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang terkenal dari nama beliau radhiyallahu anhu, terkenal dengan kunyahnya. Sebenarnya nama beliau adalah Abdullah ibn Utsman ibn Amirin ibn Amr ibn Ka'bin At-Taimiyu. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu namanya adalah Abdullah. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Kemudian bin Amir. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab At-Taimi radhiyallahu anhu. Ini nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang lebih yakni sering didengar oleh kita. Itu kunyah beliau Abu Bakrin, ya. Tapi nama aslinya adalah Abdullah ibn Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b At-Taimi, sahabat yang mulia, yang dalam sejarah telah kita kenal kemuliaannya. Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dan mengumpulkan umat di bawah kepemimpinannya, Khalifatul Rasul. Wa afdhalus sahabati bil ijma', dan beliau ini adalah sahabat yang paling mulia berdasarkan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga kesepakatan umat Islam. Illar Rafidah, kecuali orang-orang yang tergabung dalam Syiah Rafidah yang mengecam Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Umar bin Khattab, yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, dianggapnya mereka berdua adalah orang-orang yang, atau mereka bertiga dengan Utsman bin Affan, orang-orang yang merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Kecuali kelompok mereka ini dan yang sejenis dengan mereka tentunya, yang mengikuti mereka, Syiah-syiah, orang-orang Syiah-syiah Rafidhah itu, yang punya pendapat lain tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat. Para sahabat radhiyallahu anhum sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah afdolus sahabah. Beliau adalah semulia-mulia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata sanatan 23 hijriyatan. Beliau wafat meninggal tahun 13 hijriyah. 2 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu 63 sanatan radhiyallahu anhu. Beliau berumur 63 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini umur umat. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu demikian. Kurang lebihnya itu ya 63 bina sitin ila sam'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaru ummati bina sitin ila sam'in. Kebanyakan umur umatku itu antara 60 sampai yakni 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit keumumannya. Nih lihat Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat beliau berumur 63 tahun. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal juga umurnya 63 tahun. Disusul sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meninggal juga umurnya 63 tahun. Rata-rata umur Nabi Muhammad umur umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Lebih-lebih di Yaman kita sekarang ini, di Yaman wabah COVID-19 ini, banyak yang di bawah itu. 50, di bawah 60 itu banyak sekali yang meninggal. Khawani bittin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, ini adalah sebagai peringatan bagi kita sekalian. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil pelajaran tentang kematian saudara-saudara kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan merahmati mereka. Adhilun jannah dan memasukkan mereka ke dalam surga-surganya. Kematian karena wabah ini. Banyak yang di angka 63 tahun. Karena memang itulah kebanyakan umur daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit. Jarang. Karenanya yang sudah mulai kepala 5. Hendaknya dia mawas diri. Atau yang sudah kepala 4, hendaknya dia bayangkan bahwa umur dia tidak lama lagi di dunia ini, sehingga bersegera dia untuk berbenah diri, untuk introspeksi diri tentang amalan-amalan soleh yang telah dia lakukan, bekal yang hendak dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan ibroh yang sangat banyak setiap hari kita selalu mendengar kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan kita. yang memberikan rezeki kepada kita, yang melapangkan kehidupan kita, yang mengatur seluruh urusan kita, maka hanya Allah lah yang pantas dan berhak untuk diibadahi. Kita milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah. Mungkin saudara-saudara kita mendahului kita, kita tinggal menunggu gilirannya. Kapan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya? Namun kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya bukan semata-mata kembali. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Umur yang telah kita miliki. Fima afna. Untuk apa engkau habiskan umur itu? Apakah untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan? Ilmu yang telah kita pelajari untuk apa? Apakah kita sudah amalkan atau kita berpaling dari ilmu tersebut, kemudian kita mengikuti hawa nafsu, nasallallahu salam al-afiyah. Harta yang kita dapatkan dari mana dan kemana kita infakkan, kemana kita belanjakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu jadi bahan introspeksi kita, bahan muhasabah bagi kita sekalian. Betapa kematian itu cepat datangnya pada saat-saat kehidupan kita ini di masa COVID-19 ini. Maka tentu yang paling utama adalah tubu ilallah fi jami'an ayyul mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses menjalani kehidupan di dunia ini hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang tidak terhitung tentunya dosa-dosa tersebut. Setiap saat kita memandang, setiap saat kita mendengar, setiap saat kita berucap dengan lisan kita, di antara penglihatan kita setiap hari mungkin kita melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah. Pendengaran kita juga demikian. Setiap hari, setiap saat kita mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Tubu ilallah. Begitu pula lisan kita terkadang tidak terkontrol, berucap dengan semaunya sendiri tanpa kita peduli apakah ucapan yang keluar itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, ataukah ucapan yang keluar itu justru memberikan bahaya, mandorot kepada diri kita dan orang lain dan anggota badan yang lainnya, tangan kita, kaki kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Waktu yang tidak lama untuk kita tinggal di dunia telah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal umur beliaunya 63 tahun. Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal wafat umurnya juga 63 tahun. Umar ibn Khattab wafat juga demikian umurnya 63 tahun. Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rabi'ah Ar-Rasidin Al-Mahdiyin juga meninggal umurnya 63 tahun. Hanya Khalifah Utsman bin Affan dari 4 khalifah ini yang diberi kelebihan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, belum meninggal dalam keadaan umur beliau atau dalam umur 82 tahun kurang lebihnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara umur ini, mari kita lihat sudah sejauh mana kita menjalani kehidupan di dunia ini dan sudah seberapa banyak bekal yang telah kita persiapkan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan dan benahi amalan-amalan kita yang akan datang dengan senantiasa kita terus mempelajari ilmu Allah, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar kita terbimbing di dalam menjalankan amalan-amalan soleh, agar kita terbimbing di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ay amtani'u wa ankaru." Aku melarang dan aku mengingkari. Karena Allah untuk menjadikan salah seorang di antara kalian menjadi kekasih bagiku. Khalilan, menjadi kekasih. Al-Khalil huwa al-mahbubu ghayat al-mahbub. Al-mahbubu ghayat al-mahabbah. Yang namanya Khalil itu adalah kecintaan yang sangat mendalam. Puncak daripada kecintaan itu adalah Al-Khalil yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak semua Nabi dan Rasul menjadi khalil bagi Allah SWT. Disebutkan di sini yang menjadi khalil itu hanya dua. Dari Nabi-Nabi yang ada, dari Rasul-Rasul yang ada, yang diutus oleh Allah SWT. Hanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan kecintaan yang mendalam, yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diturunkan derajat ini. Derajat khalil jangan diturunkan menjadi derajat habib sebagaimana orang sering kumandangkan perkara tersebut, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kenapa enggak diucapkan ya Khalilallah? Ya Rasulullah, ya Habiballah. Rasulullah, utusan Allah, Nabi kita Muhammad SAW itu Khalil. Lebih dari sekedar Habib. Khalil, puncak kecintaan yang tinggi, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diturunkan derajat itu. Ini berarti yakni merendahkan derajat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasihnya yang sangat tinggi, kecintaan yang mendalam yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana juga Allah telah menjadikan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajida. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajida. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ala adalah harfu istiftahin wa tanbih. Allah itu adalah huruf pembuka. Pembukaan untuk suatu peringatan, ucapan, tanbih. Ya. Pembukaan dan tanbih sekaligus peringatan. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah, sebagai tempat untuk berdoa. di sisi kuburan-kuburan tersebut. Mangkana qablakum, siapa orang-orang sebelum kalian? Yakni al-Yahuda wan Nasara. Tawilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dahulu, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat beribadah. Mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Yang kemudian akhirnya mereka beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut. Karena memang beribadah di tempat tersebut akan menjadikan wasilah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yattakhidhuna qubur anbiya'i masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni bisolah. Mereka melakukan sholat di sisi kuburan para nabi. Bisolati intaha wa ilaiha. Sholat di sisi kuburan para nabi, bahkan sholat kepada kuburan-kuburan tersebut. Wabina'il masajid, dan mereka pun membangun masjid-masjid di atas kuburan tersebut. Wal qobabi alaiha, dan membangun kubah di atas kuburan-kuburan tersebut. Ini makna ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajida. Tahuilah, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebelum kalian, mereka sholat di sisi kuburan-kuburan nabi mereka. Mereka sholat kepada kuburan-kuburan nabi mereka. Mereka pun mendirikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan mereka, para nabi. Dan mereka pun membangun kubah di atas kuburan-kuburan tersebut. Ini perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Maka kata Rasulullah SAW, Allah, fala tattakhidul kubura masajida, fa ini anhakum andali. Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah, sholat di sisi kuburan tersebut, sholat menghadap kuburan tersebut, mendirikan kubah-kubah di atas kuburan tersebut. Jangan. Fa ini anhakum, maka sesungguhnya aku benar-benar melarang kalian dari perkara tersebut. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Sangat tegas, sangat jelas ucapan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan tersebut untuk kalian sholat di sisinya. Ini Rasulullah SAW melarang apa tadi? Melakukan perbuatan seperti orang-orang yang di kuburan orang, kuburan para nabi mereka. Dilarang. Apalagi kuburan-kuburan selain nabi, yang derajatnya lebih rendah lagi. Ini kuburan para nabi kita dilarang untuk melakukan seperti itu. Karena itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dengan jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inni anhakum an dzalik, maka sesungguhnya aku melarang kalian, sungguh aku melarang kalian dari perkara itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya penjelasan tentang makna hadis ini adalah al makna al ijmaliyyu lil hadis. Makna secara global di sini adalah yattahadisu sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi ila ummatihi bihadisin muhimmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar sebelum wafatnya, dikatakan tadi bi khamsin, 5 malam sebelum wafatnya, beliau berbicara kepada umatnya. Berbicara kepada umatnya dengan pembicaraan yang sangat penting sekali, yang perlu diketahui oleh umatnya. Fayuhbiru amma kanati indallah, dan beliau mengkhabarkan kepada umatnya tentang kedudukan yang tinggi yang diraih oleh beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kedudukan itu? Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah. Kedudukan yang beliau raih adalah setinggi-tinggi derajat kecintaan, yaitu Al-Khalil, bukan Al-Habib. Bukan Ya Habib Allah, tapi Ya Khalil Allah. Ya Rasulullah, Ya Khalil Allah, itu adalah kedudukan yang disandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak kecintaan yang paling tinggi. Karena setiap Nabi, tentunya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mereka adalah Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah, Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah SWT, mereka menyampaikan syariat dari Allah SWT. Tentu mereka dicintai oleh Allah SWT. Begitu pula Allah SWT memberikan kecintaan kepada yang lainnya. Allah yuhibbul muhsinin. Allah SWT cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Juga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kecintaan kepada orang-orang yang lain. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah, yang menyadari dosa-dosanya kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubatan yang benar-benar dia taubat kepada Allah. Dia sesali amal perbuatannya. Kemudian dia berazam kuat untuk tidak melakukannya kembali. Allah yuhibbul mutahhirin. Allah SWT juga cinta kepada orang-orang yang bersuci. Kecintaan Allah SWT diberikan kepada orang-orang tadi. Kepada juga para nabi dan para rasul. Namun kecintaan yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Khalil. Kama nalaha Abu Ibrahim alaihi salam, sebagaimana kedudukan tersebut juga diraih oleh bapaknya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapaknya para nabi dan para rasul. Masuk anak keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua nabi ini saja yang mendapatkan kedudukan, yakni a'la darajatil mahabbah, derajat yang paling tinggi dari kecintaan. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan itu berbeda-beda sebagaimana yang tadi kita sebutkan, setiap Nabi, para Rasul, setiap orang yang berbuat baik, orang yang bertobat, orang yang bersuci, dan yang lain sebagainya. Dan kecintaan yang paling tinggi yang Allah berikan adalah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, dan itu disebut Al-Khalil. Ini derajat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, derajat mahabbah yang paling tinggi. Jangan diturunkan menjadi Al-Habib. Jangan disebut Habiballah, tapi Khalilallah. Sebut Khalilallah, Ya Khalilallah. Wahai kekasih Allah, kecintaan Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim Khalilallah. Kama takhadha Ibrahim Khalilan, sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walidzalika nafa'a yakuna law khalilun ghairullah. Oleh karena itu Nabi meniadakan untuknya kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengambil khalil dari kalangan manusia. Napa demikian? Li'anna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'dhimihi wa ma'rifatihi. Karena hati beliau itu telah terpenuhi penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan pengagungan kepada Allah, penuh dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yattasi'u li ahadin, maka tidak ada ruang sedikit pun kecintaan itu untuk salah seorang pun. Tidak diberikan ruang sedikit pun kecintaan itu, pengagungan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruang untuk seorang pun. Walau kana lau khalilun minal khalqi lakana Abu Bakr as-Siddiq. Kalau seandainya beliau memiliki seorang kekasih yang sangat dicintainya di dunia ini dari kalangan manusia, lakana Abu Bakr as-Siddiq, sungguh beliau akan menjadikan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalil. Kalau sekiranya boleh seperti itu. Karena tidak ada, karena hati beliau telah terpenuhi kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan yang paling besar beliau hanya berikan kepada Allah, hatinya sudah terpenuhi dengan itu, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk seorang pun dari kalangan manusia. Wa huwa isharatun ila fadli Abi Bakrin wastihlafa wastih la fihi min ba'dihi. Ini merupakan isyarat tentang keutamaan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, syarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh bagi beliau untuk menjadikan selain Allah kekasih bagi beliau untuk memenuhi hatinya, niscaya Abu Bakar yang akan dijadikan kasih. Wastihlafihi min ba'di, dan sebagai isyarat bahwa beliau akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya sebagai khalifatul rasul, pengganti rasul untuk mengatur umat ini, menyampaikan risalah, menyampaikan yakni tugas beliau membimbing umat Islam untuk di bawah satu kepemimpinan agar mereka hidup teratur di bawah kepemimpinan tersebut, tidak berselisih dan tidak bersengketa satu dengan yang lain, dan tidak bermusuhan dengan adanya pemimpin. Ini merupakan isyarat tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq. Dan masih banyak keutamaan Abu Bakar Siddiq. Beliau sekaligus juga menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menikahkan Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anha dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan tadi bahwa ini adalah ijma', merupakan ijma' para sahabat radhiyallahu anhu bahwa beliau memang manusia yang paling utama dari kalangan para sahabat. Manusia yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ini merupakan ijma' kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum dan kaum muslimin, ahlu sunnah jamaah secara khusus, kecuali tadi orang-orang yang benci kepada Abu Bakar Siddiq dari kalangan Syiah Rafidah dan yang sejenis dengan mereka, yang tidak ada bimbingan dalil sedikit pun yang mendukung agama mereka atau pandangan mereka. Abu Bakar Siddiq yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Tsur, ketika orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara untuk mencari Nabi dan Abu Bakar Siddiq, beliau selalu berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas para sahabat dan layak para sahabat bersepakat bahwa beliau inilah sahabat yang paling utama dari sahabat-sahabat yang ada, karena keislamannya yang telah terdahulu daripada yang lainnya. Harta yang beliau punya beliau kurbankan semuanya untuk dakwah, membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membebaskan budak-budak yang telah masuk Islam dengan harta beliau, dibeli dengan harta beliau. Bukankah ini semuanya bukti bahwa beliau adalah afdhalus sahabat, seutama-utama sahabat pada saat itu, pada saat yang mana kaum muslimin sangat tertekan ketika masuk Islam di saat itu. Masih sedikit di Mekah. Beliau berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah. Sehingga banyak dari mereka yang masuk Islam melalui yakni tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ba'dallah tentunya setelah hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, "Tsumma akhbara an ghuluwil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim." Kemudian beliau juga mengkhabarkan tentang gulunya, berlebih-lebihnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Hatta sayyaruha muta'abidatin syirkiyatin, sehingga mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat peribadahan ibadahan syirkiyah, kesyirikan kepada Allah SWT. Menyembah kepada selain Allah. Tidak lagi beribadah kepada Allah. Kita jadikan tempat untuk peribadahan kepada selain Allah. Wa naha ummatahu ayyaf'alu misla fi'lihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jangan meniru orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mempunyai ilmu yang benar, yang hak. Tapi mereka merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat. Jangan pula kalian menyerupai orang-orang yang, orang-orang Nasara. Menyerupai perbuatan-perbuatan mereka yang berlebihan. Yang melampaui batas di dalam mengagungkan seorang nabi. Hingga mereka beribadah di tempat tersebut. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata beliau, wa idza inni anhaakum an dzalik. Maka sungguh aku melarang kalian dari perkara itu. Jangan kau jadikan masjid kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah, sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kurang jelas pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini sangat jelas kalimatnya, fa inni anhaakum an dzalik. Sebenarnya aku melarang kalian dari perbuatan itu, perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang beribadah, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah kaum muslimin sudah dijadikan tempat khusus, yakni masjid-masjid, bukan di kuburan. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala banyak. Beribadahlah di situ, salatlah di situ, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, di masjid-masjid Allah. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah Baitullah, masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah, yakni masjid-masjid Allah. Minta kepada Allah di tempat tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamangatullah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yakhlubul mi'ad. Allah sebenarnya, Allah SWT tidak akan menyelisih janjinya. Pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Allah sudah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, pencipta kalian, pemberikan rezeki kalian, Allah SWT berfirman kepada kalian, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kalian memenuhi kriteria-kriteria orang yang berhak untuk dikabulkan doanya. Dengan cara taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab teguran yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah menjalankan sholat di sisi kuburan orang soleh. Ditegur oleh kelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah tindakan orang-orang yang sangat buruk. Sejelek-jelek makhluk yang ada di muka bumi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi kuburan-kuburan orang soleh atau kuburan-kuburan yang lainnya. Anna fihin annahya an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Bahwa dalam hadis ini disebutkan tentang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah. Ibadah itu maknanya luas tadi. Apakah ibadah yang sifatnya sholat, ibadah yang sifatnya berdoa, ibadah istighosah, itu ibadah. Qiraatul Quran, menyembelih korban, atau menyembelih binatang, itu ibadah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dzabaha li ghairillah faqad kafar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah ditujukan kepada orang-orang saleh atau kepada kuburan-kuburan tersebut, maka sungguh dia telah kufur. Jadi larangan dalam hadis ini ada larangan untuk menjadikan kuburan itu tempat untuk ibadah. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran, yang tidak digunakan untuk sholat sunnah, yang tidak dijadikan untuk berdoa. Jangan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti itu. Dikarenakan syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu syaitan akan lari darinya. Terutama surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan untuk sholat, dijadikan berdoa kepada Allah. Apa maknanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, pemakaman? Karena memang kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Kuburan itu bukan tempat untuk menjalankan ibadah. Jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat ibadah, jangan seperti kuburan. Kenapa demikian? Tidak boleh melakukan seperti itu. Li'anna wasilatun ila syirki. Karena perkara tersebut wasilah, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wahada wakil. Dan ini terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semuanya. Wahadani wahadakumullah. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan daya kepadaku dan kepada kalian semuanya. Itu wasilah kepada kesyirikan. Itu sudah terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka beritikaf di depan orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh ketika itu. Mereka memasang gambar-gambar, kemudian dijadikan patung, kemudian akhirnya mereka sembah itu kuburan. Tidak lagi mereka beribadah kepada Allah. Sehingga Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam agar kembali mereka beribadah kepada Allah sebagaimana orang-orang soleh dahulu itu tadi beribadah kepada Allah. Tapi ilmu sudah hilang, orang yang melarang sudah tidak ada, akhirnya mereka menjadikan kuburan itu tadi disembah. Wakil sudah terjadi semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga terjadi pada masanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan Latta, Uzza, Manat. Siapa itu Latta itu? Kuburan orang yang biasa membuat gandum, Latta. Latta ya betul, yang membuat adonan untuk disuguhkan kepada jamaah haji. Kemudian kuburannya diagung-agungkan tadi, dimintai, didoai, menyembelih korban di tempat tersebut, Latta. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah wasilah pengantar untuk seseorang itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah dosa besar yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam al afiyah. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga dari perbuatan syirik ini tadi. Kama tafalul yahud wan nasar wa khairu min ahlil bidah, sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Lihat orang-orang Yahudi. Lihat orang-orang Nasara beribadah kepada mana sih? Beribadah kepada siapa dia sekarang? Padahal Taurat dan Injil menghabarkan nabi-nabi mereka mengajak untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sekarang beribadah kepada siapa? Punya tempat-tempat ibadah sendiri. Tempat-tempat kesyirikan sendiri. Wa khairu min ahli bid'ah, dan selain mereka, orang-orang yang dan Nasara yang selain mereka, yang sendiri dengan mereka dari kalangan ahli bid'ah, yang mengadang-adakan perkara agama di dalam Islam ini, yang bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita melihat perkara tersebut? Tidaklah kita memperhatikan perkara tersebut, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Bukankah kita mendapati orang itu benar-benar meminta kepada orang yang ada di dalam kuburan, bukan meminta kepada Allah. Sholat dengan menghadap di kuburan, sudahkah kita, pernahkah kita melihat orang yang itu, yang demikian? Berdoa langsung kepada orang yang ada di dalam kuburan. Padahal Allah SWT perintahkan kita untuk berdoa dan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu min al-hadis, faedah apa yang kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah annahyu an ittikhadil quburi amkinatan al-ibadah fa yusalla 'indaha aw ilaiha wa yubna 'alaiha masajidu aw qubabun. Hadaran minal wuku'i fi syirki bisababi dzalik. Pelajaran yang pertama dari hadis yang kita baca ini adalah larangan untuk menjadikan kuburan itu tempat untuk beribadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja. Qiraatul Quran juga ibadah. Berdoa itu juga ibadah. Dan yang lainnya, istighatsah, isti'anah, at-taubah. Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yuradahu minal qawli wal af'ali dhahir wal batin. Ibadah itu adalah satu nama yang tercakup di dalamnya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, apa ibadah yang berupa ucapan, salat, baca Al-Quran, berdoa, siapa? Dan juga perbuatan. Sholat juga ada di sana perbuatan. Doa dengan perbuatan mengangkat tangan. Itu ibadah. Baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang tampak tadi. Seperti sholat, qiraatul Quran, berdoa. Yang tidak tampak al-mahabbah, cinta. Cinta itu adalah ibadah. Khauf, rasa takut dalam hati, itu juga ibadah, tidak tampak. Roja, berharap, tawakul, berserah diri, itu yang tidak tampak. Itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk menjadikan kuburan tersebut untuk tempat beribadah, sholat di sisi kuburan tersebut atau sholat menghadap kuburan tersebut, atau mendirikan masjid-masjid di atas kuburan atau mendirikan kubah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadaron minal wuku'i fi syirki bisababi dzalik, itu sebagai peringatan kepada umatnya agar tidak terjatuh pada perbuatan kesyirikan dengan sebab melakukan ibadah-ibadah di tempat kuburan-kuburan tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasara dan umatnya Nabi Nuh juga demikian. Yang kira mereka terjatuh pada kesyirikan dengan sebab itu tadi. Sholat di sisi kuburan para nabi, beribadah di sisi kuburan para nabi, akhirnya mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, akhirnya beribadah menghadap kepada kuburan. Masyaallah sallallahu. Yang kedua, faedah hadis yang bisa kita ambil adalah saddud dara'i al-mufdiyati ila syirk, menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ditutup pintu-pintu kesyirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pintu yang bisa mengantarkan kesyirikan itu tadi beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh atau kuburan orang-orang yang lain. Itu pintunya yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Itu jalannya yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya Nabi larang perkara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah isbatul mahabbatillah subhanahu ala ma yaliku bijalalihi. Ajaran yang ketiga adalah menetapkan kecintaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat adalah fadhul khalilain Muhammadin wa Ibrahim alaihi wassalam. Keutamaan Abu Bakar, keutamaan dua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Asraful anbiya wal mursalin. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Muhammad alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ini keutamaan dua nabi ini. Diangkat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang paling tinggi dari kecintaan tersebut. Dan Nabi kita Muhammad sebagai Khalil dan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Yang kelima dari pelajaran hadis ini adalah fadhlul Abi Bakr As-Siddiq, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa annahu afdalul ummati alal itlaq. Beliau adalah seutama-utama yang paling mulia dari kalangan umat ini secara mutlak berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Yang keenam dari pelajaran hadis ini adalah annau dalilun ala khilafati Abi Bakr As-Siddiq. Yang keenam adalah ini merupakan dalil bahwa kelak Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi khalifah, menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah yang layak untuk menjadi pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan merampas hak Khali, hak Ali radhiyallahu anhu, bukan. Sebagaimana pernyataan mereka orang-orang Syiah. Bukan demikian. Yang benar ini adalah isyarat, dalil ini adalah isyarat, karena kalau sekiranya Nabi boleh menjadikan seorang kekasih yang paling beliau cintai di dunia ini, beliau akan jadikan Abu Bakar sebagai kasihnya. Karena beliau tahu perjuangan Abu Bakar As-Siddiq semenjak beliau masuk Islam. Beliau tahu pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, harta bendanya dan nyawanya siap ditaruhkan demi Islam. Sehingga layak Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga layak Abu Bakar ini adalah umat yang paling terbaik, sahabat yang paling mulia berdasarkan ijma' kesepakatan mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian ya khawatir bintin rahmani wa rahmatullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wal ilmu intallah, jika ada kebenarannya semata-mata datangnya dari Allah SWT, dan jika ada kekhilafan semata-mata datangnya dari kesalahan anak pribadi, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan kepada kita semuanya, kepada anak dan anak sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.